Mitra bisnis dari survei yang dilakukan Political and Economic Risk Consultancy atau PERS, Indonesia merupakan negara terkorup dari 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik. Menurut PERS, korupsi di Indonesia sudah merajalela pada semua level. Survei ini melibatkan lebih dari 2.000 orang eksekutif tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Perang korupsi yang dilakukan Presiden SBY juga telah terhambat oleh isu politik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh aksi yang dilakukan SBY. Apalagi penegakan hukum terhadap berbagai kasus korupsi di Indonesia masih sering mendapat keluhan dan sorotan masyarakat, sehingga seluruh perang terhadap korupsi sedang terancam bahaya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Perbarindo Sawaludin. Pak Sawal, bagaimana Anda menilai penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia, Pak? Ya memang gimana ya, kalau bicara hukum di Indonesia ini kan paling... Saya bilang paling berat lah ya, kalau bilang paling bobrok mungkin terlalu kasar gitu ya. Tapi kondisinya kan seperti itu. Di mana aja kita udah bicara bisa jual beli kan. Kalau yang punya uang mungkin ya namanya kayak korupsi itu kan memang sudah diskenariokan gitu supaya secara hukum mungkin dia akan bisa ada celah gitu kan yang untuk bisa dipermainkan. Nah, sepanjang kalau aparat penegak hukumnya juga ikut bermain, tentunya hukuman itu menjadi bisa diringankan atau bahkan bisa dibebaskan kan. Jadi ya istilah kasarnya itu gimana mau nyapu dengan sapu yang kotor. Kalau memang aparatnya belum dibersihkan, ya hukum di Indonesia saya melihat nggak akan jauh-jauh berbeda lah. Anda masih optimis atau justru pesimis soal pemberantasan dan penegakan hukum kasus korupsi ini? Saya ya sebenarnya kalau istilahnya kan nggak semuanya orang itu jelek ya, masih banyak lah orang-orang atau pejabat-pejabat di kita yang masih punya idealisme untuk menegakkan hukum secara benar di negeri kita. Nah tinggal sekarang kan siapa yang menempatkan siapa gitu dan siapa terus penempatannya itu benar enggak gitu kan? Kalau ini dilakukan secara benar, secara tepat, saya masih yakin, masih optimis gitu. Bahwa secara, memang nggak bisa sekaligus, kita sadarin gitu. Karena memang ini kan sistemnya memang udah rusak dari awal gitu ya. Merubah sistem itu yang paling gampang kan ganti semua orang, tapi kan nggak mungkin. Tapi secara bertahap ini memang harus dilakukan. Dan ya mudah-mudahan orang yang ditempatkan di situ benar-benar orang yang memang punya niat untuk membersihkan hukum Indonesia itu benar-benar sesuai, ya pokoknya hukum yang bersih lah gitu. Lalu upaya pembenahan ini harus dimulai dari mana ya Pak? Kalau saya bilang dari atas Pak, kasih tunjuk dulu lah itu yang bos-bos kita di atas, pimpinan-pimpinan di atas itu. Jangan, ya hidup sederhana lah, jangan yang mewah-mewah itu dimunculkan gitu kan. Contohnya kayak masalah mobil kemarin itu juga jadi polemik kan gitu kan, harusnya kondisi-kondisi sekarang itu jangan di ini dulu, jangan terlalu ditonjolkan kemewahan dengan kondisi keprihatinan seperti ini. Nah kalau pemimpinnya sudah hidup sederhana, udah pasti yang di bawah juga akan sungkan kan untuk hidup mewah. Nah kalau dia sudah hidup sederhana tentu tuntutannya nggak besar. Kalau tuntutan secara ekonomi nggak besar, gajinya akan cukup. Jadi dia nggak perlu lagi berpikir untuk korupsi. Demikian Sawaludin dan saya, Rizal Andika.